بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu hadis yang berisi tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan pemaafannya yang maha luas serta ampunannya terhadap hamba-hambanya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas yani Ibn Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu an qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yakni berarti hadis qudsi, ya bna Adam, wahai ibnu Adam, keturunan Nabi Adam, yakni manusia, innaka ma da'autani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni untukmu sesuai dengan dosa yang ada padamu, atau bagaimanapun dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, lau balagot dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka. Wahai keturunan Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit yang paling tinggi sampai ke langit yang tertinggi, saking besarnya dan banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni untukmu, niscaya aku akan mengampunimu. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya engkau, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, atau yang hampir sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku, berjumpa denganku, menjumpaiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, lataituka biqurabiha magfiratan, saya aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula, atau yang hampir sepenuh bumi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Thaimin rahimahullah menjelaskan, hadza min al-ahadith al-qudsiyyah allati yarwiha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an rabbih annahu qala jalla wa ala. Hadis ini termasuk dari hadis qudsi yang mana Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkannya dari Rabbnya, yakni Allah, bahwasanya Allah jalla wa ala berfirman, ya bna Adam, wahai keturunan Nabi Adam, al khitabu li jami'i bani Adam, Hadis ini ditujukan untuk seluruh keturunan Nabi Adam, yakni seluruh manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Sesungguhnya engkau wahai Bani Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ma syartiyatun, ma di sini adalah kata yang menunjukkan syarat, yakni mata da'autani, maksudnya kapan saja engkau berdoa kepadaku, warojautani, dan kapan saja engkau berharap kepadaku. Kata Allah, da'autani, selama engkau berdoa kepadaku, aisa'altani an aghfira laka, maksudnya engkau memohon kepadaku, meminta kepadaku agar aku mengampunimu. Yani berdoa maksudnya doa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Memohon, meminta ampunan dari Allah. Wa rajautani, dan engkau mengharap kepadaku, berharap kepadaku, rajauta maghfirati, yakni engkau berharap atau mengharap ampunanku. Walam tai'as, dan engkau tidak putus asa dari ampunanku. Ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu selama engkau berdoa kepadaku, yakni meminta ampunan kepada Allah, memohon maghfirah ampunan kepada Allah, dan berharap ampunan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni untukmu, yakni aku ampuni dosa-dosamu. Hadza jawabu syarti, ini adalah jawaban dari syarat tadi. Ma da'autani wa rajautani. Ma da'autani wa rajautani adalah syarat. Jawabannya ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosamu. Wal maghfiratu sidrul dzanbi wa tajawuzu anhu. Sementara yang namanya al maghfirah, ampunan, artinya ditutupinya dosa, ditutupi sehingga manusia tidak mengetahuinya. Wa tajawuzu anhu, dan dilewati, tidak disiksa karena dosa tersebut. Yani maksudnya ai annallaha yasturu dzanbaka 'anil nasi. Bahasanya Allah akan menutupi dosa-dosamu dari manusia sehingga mereka yang manusia tidak mengetahuinya, tidak mendengarnya, dan tidak melihatnya. Wa yatajawazu anka fala yu'aqibuka, dan Allah akan melewati darimu, melewati dosa tersebut sehingga Allah tidak menghukummu, tidak menyiksamu karena dosa tersebut. Ini makna maghfirah, ditutupinya dosa dan dilewati, yakni tidak dihukum, tidak disiksa karena dosa tersebut. Wa qauluhu, dan firman Allah dalam hadis ini, ala makana minka wala ubali, betapapun dosa yang ada darimu dan aku tidak peduli. Yani ala makana minka minal ma'asi, berdasarkan kemaksiatan-kemaksiatan, sesuai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada padamu. Yani betapapun banyak dosa dan kemaksiatan yang ada padamu, maka aku akan mengampunimu selama engkau memohon ampunan kepadaku dan berharap ampunan dariku, maka aku akan mengampunimu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yashhadu lahu qawluhu ta'ala. Hadis qudsi ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, dipersaksikan, yakni diperkuat, ada dalil dari ayat Al-Quran yang semakna dengan hadis qudsi ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, apapun dosa tersebut, selama sang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka 'ananas samai. Wahai keturunan Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, yakni law balaghat a'las samai, yakni seandainya dosa-dosamu sampai ke langit yang paling tinggi, memenuhi langit yang paling tinggi, menunjukkan banyaknya dan besarnya dosa manusia tersebut. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampunimu. Yani mama azumat adzunubu, maksudnya sebesar apapun dosa-dosa manusia tersebut, hatta law wasalat as-samaa bikathratiha, sampai pun seandainya dosa-dosa manusia tersebut mencapai langit yang tertinggi, setinggi langit yang paling tinggi, dengan jumlah dosa yang banyak, tentunya bukan hanya dari bumi ke langit tinggi, tetapi tentunya banyak, tingginya sampai ke langit yang paling tinggi, dan tentunya banyak, bukan hanya tinggi. Tsumma astaghfartallaha, kemudian engkau memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, memohon, meminta ampunan dari Allah, bisidqin wa ikhlasin wa iftiqarin, memohon ampunan kepada Allah dengan jujur, benar-benar ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, minta ampunan, istighfar kepada Allah dengan jujur, wa ikhlasin, dan dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah dan tanpa kesyirikan, yakni hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Atau kalaupun dia berbuat syirik, maka dia mohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang dia lakukan tersebut dengan ikhlas karena Allah, dan tidak ada niatan-niatan yang jelek ketika istighfar tersebut, murni karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin diampuni dosa-dosanya, bukan karena dunia ataupun takut dari manusia ataupun yang lainnya, tetapi ikhlas ketika istighfar, ikhlas karena Allah, murni ingin diampuni dosa-dosanya. Wa iftiqarin, dan dengan iftiqar, benar-benar dia perlu dan butuh untuk diampuni dosa-dosanya. Dia merasa akan hancur, akan binasa ketika dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia benar-benar butuh untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dia memelas, merengek, dan memohon dengan sangat kepada Allah, dipenuhi dengan keikhlasan dan kejujuran, maka ghafarallahu laka, Allah akan mengampuni dosa-dosamu tersebut walaupun setinggi langit dan walaupun sangat banyak dosa-dosanya. Ya bani Adam, wahai keturunan Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, wahai putra atau keturunan Nabi Adam, sesungguhnya engkau, seandainya engkau, law ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, biqrabil ardi khataya, dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi atau yang hampir sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai', kemudian engkau datang kepadaku, menjumpai aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu, mendatangimu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula atau yang hampir sepenuh bumi pula. Qurabuha yakni qurba mil'iha, qurabuha maksudnya hampir sepenuh bumi, mendekati sepenuh bumi. Idza laqiyal insanu rabbahu azza wa jalla biqurabil ardi ay mil'uha aw qurbuha qurbuhu khataya, maksudnya apabila seorang berjumpa dengan Rabbnya, yakni Allah azza wa jalla, dengan membawa dosa sepenuh bumi atau yang hampir memenuhi bumi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tersebut. Lakinna duna syirki, tetapi dosa-dosa yang dia bawa yang sangat banyak tadi, yang sepenuh bumi atau yang hampir sepenuh bumi, itu adalah dosa-dosa yang dibawa kesyirikan. Ini dosa yang derajatnya atau statusnya, tingkatannya itu dibawa kesyirikan. Bukan kesyirikan atau bukan dosa yang setingkat kesyirikan. Kenapa dosa yang berupa syirik, syirik akbar, atau yang setingkat dengannya, yakni seperti kufur akbar, nifak akbar, dan yang lainnya, maka itu tidak akan diampuni kalau tidak istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum matinya. Tetapi kalau dia qadarullah, melakukan dosa yang sangat banyak walaupun sepenuh bumi, tetapi dosa yang dibawa kesyirikan, maka Allah akan mendatangkan ampunan yang sepenuh bumi pula untuknya. Oleh hadza qala, karena inilah, yakni dosa yang dia bawa tadi yang sepenuh bumi itu adalah dosa yang dibawa kesyirikan. Karena inilah Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Tsumma laqitani," kemudian engkau mendatangiku atau berjumpa kepadaku, "la tusyriku bi syai'a," dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik dengan syirik akbar sedikit pun. La taituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sepenuh bumi itu pula, dengan syarat dia tidak membawa kesyirikan sedikit pun, yakni syirik besar. Tidak ada syirik besar sedikit pun. Atau kalau dia tidak membawa syirik baik besar maupun kecil, jelas lebih utama lagi. Karena kalau syirik maupun kecil, ada sebagian ulama yang berpendapat dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka, kemudian setelah selesai baru diangkat atau dikeluarkan dari neraka. Ini pendapat sebagian ulama, tentang dosa syirik kecil yang dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Namun ulama yang lain berpendapat dosa syirik kecil kalau belum bertobat darinya itu masuk dalam tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, namun ketika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya. Ala kulli hal, yang jelas kesyirikan walaupun kecil itu berbahaya, bisa menjadi sebab disiksa. Maka ketika seorang datang kepada Allah tanpa berbuat syirik, walaupun kecil, tidak berbuat syirik sedikit pun, yang besarnya maupun yang kecilnya, maka akan mendapatkan keutamaan ketika dia membawa dosa yang dibawa kesyirikan walaupun sepenuh bumi, maka Allah akan mendatangkan untuknya ampunan sepenuh bumi itu pula. Wa hadza yadullu ala fadilati ikhlasi wa annahu sababun limaghfirati dzunubi. Hadis ini menunjukkan atas keutamaan keikhlasan dan bahwasanya keikhlasan tersebut merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Wa fi hadzal haditsi minal fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, annal insana mahma da'a Allah bi ayyi syai'in wa raja Allah fi ayyi syai'in illa ghafara lahu. Bahwasanya seseorang tidaklah dia berdoa kepada Allah dengan doa apapun, dengan doa apapun, selama dia berdoa kepada Allah dengan doa apapun dan dia berharap kepada Allah dengan harapan apapun, ini harapan yang sesuai dengan syariat dan doa yang tidak melanggar syariat, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah akan ampunannya dan yang lainnya, kecuali Allah akan ampuni dosanya ketika dia berdoa kepada Allah dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bayanu sa'ati fadlillahi azza wa jalla. Penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah azza wa jalla. Yani karena keutamaan Allah itu sangat luas, maka Allah akan memberikan ampunan bagi siapa saja yang berdoa dan memohon ampunan, berharap ampunan darinya. Maka Allah akan ampuni, menunjukkan keutamaan atau besarnya karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya dan besarnya keutamaan Allah dan karunianya. An-nadzunuba, yang ketiga, wa in 'azumat idza astaghfara Allah idza astaghfara al-insanu rabbahu minha ghafara Allahu lahu. Bahwasanya dosa-dosa walaupun sebesar apapun, dosa-dosa tersebut walaupun setinggi langit dan sangat banyak, setinggi langit yang paling tinggi, namun apabila seseorang meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang banyak tersebut, niscaya Allah akan mengampuninya. Intinya dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan jujur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia tersebut sebesar apapun, walaupun kesyirikan, walaupun kesyirikannya sangat banyak atau kekufurannya sangat banyak atau nifak akbarnya sangat banyak, tetapi kalau dia benar-benar istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang sangat banyak tersebut. Faedah yang keempat, fadilatul ikhlasi, keutamaan keikhlasan. Ikhlas artinya tauhid, hanya beribadah kepada Allah, dan ketika beribadah kepada Allah dia hanya mengharap wajah Allah, tidak ada niatan-niatan yang jelek atau yang rendah atau yang rusak. Wa annahu sababun limaghfirati dzunubi. Dan bahwasanya keikhlasan, tauhid dan ibadah yang ikhlas adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang dibawa syirik tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga dosa kalau dia statusnya dibawa kesyirikan, maka tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah. Yani ada kemungkinan diampuni oleh Allah walaupun dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Di antara sebabnya kenapa dia diampuni adalah ketika dia hidupnya Islamah, hidupnya dia ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Dia orang yang muwahhid, bertauhid, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan dia beribadah ikhlas karena Allah, maka kalaupun dia berbuat dosa yang sangat banyak seperti sepenuh bumi, tetapi dia beribadah dengan ikhlas dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka ada kemungkinan besar dia akan diampuni dosa-dosanya tersebut walaupun belum bertobat, menunjukkan keutamaan tauhid dan keikhlasan. Tetapi bukan berarti bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Karena apa? Ada kemungkinan juga disiksa dosa-dosa yang dibawa kesyirikan tersebut. Tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan dari al-ikhlas dan tauhid. Ayat tadi bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, surat An-Nisa 48 dan juga 116. Fa nas'alullaha ta'ala ayyu'limana atau ayyu'allimana jami'an aw ayya'ummana jami'an bimaghfiratihi wa ridwanihi. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menganugerahkan kepada kita semuanya ampunannya dan keridhoannya. Wa ayyahaba lana minhu rahmatan, dan memohon, kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita rahmat darinya. Innahu huwal wahhab, karena sesungguhnya dia adalah Allah Zat yang Maha Pemberi, memberi karunia, ampunan, keridhaan dan juga rahmat. Wa ila huna intaha syarhu hadhihi al-arba'ina an-nawawiyah al-mubarakah allati nahuthu kulla talibi ilmin ala hifdhiha wa fahmi ma'naha wal 'amali bi muqtadhaha. Sampai di sini selesai penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang diberkahi, yang kami menganjurkan kepada setiap pencari ilmu untuk menghafalkannya dan memahami makna-maknanya serta mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya atau kandungannya, isinya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya seluruhnya. Amin. Selesai syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kita bacakan sedikit syarah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qawluhu ta'ala 'anana as-sama'i, firman Allah dalam hadis qudsi ini, 'anana as-sama'i, dengan difathahkan ainnya. Ada yang mengatakan as-sahab, setinggi awan. Ada pula yang mengatakan ma'anna laka minha, ay dhuhara idza rafa'ta ra'saka. Yani apa yang nampak darinya apabila engkau mengangkat kepalamu, yani setinggi apa yang bisa dijangkau oleh pandangan mata, setinggi langit. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin tadi mengatakan setinggi langit yang paling tinggi. Allah Ta'ala, firman Allah dalam hadis ini, thumma staghfarni thumma staghfartani ghafartulak, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa. Wa nadhiru qawlihi ta'ala, hadis ini semisal firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan siapa saja yang melakukan kejelekan, dosa, kesalahan, atau yang menzalimi, menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia dapati Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, siapa saja yang berbuat dosa sebesar apapun, kalau dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Wal istighfaru labudda ay yakuna maqrunan bitaubati, dan istighfar itu mesti digandengkan, diiringi dengan taubat. Jadi istighfar yang benar adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Yani dia buktikan istighfarnya dengan taubat dia, bukan hanya di lisan tetapi dengan keyakinannya, jujur ingin diampuni dosanya, dan dengan perbuatannya yang menunjukkan dia ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaknya kalian memohon ampun, beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian hendaknya kalian bertobat kepadanya. Kepada Allah, surat Hud ayat ketiga. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Allah gandengkan istighfar dengan tobat. Dan hendaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobat kepadanya. Menunjukkan istighfar digandengkan dengan taubat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. An-Nur 31. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, dan bertobatlah kalian, dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai kaum mukminin, orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses, yakni yang mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Wa lam anna istighfara ma'nahu talabul maghfirah, dan ketahuilah bahwasanya istighfar itu artinya memohon, meminta ampunan dari Allah. Wa huwa istighfarul mudhnibina, dan itulah yang namanya istighfarnya orang-orang yang berdosa. Maka istighfar yang dimaksud, yang dimaukan adalah istighfar mohon ampun dari Allah, memohon ampunan dari Allah. Ini istighfarnya orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan-kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Waqad yakunu an taqsirin fi ada'i syukri, dan terkadang istighfar itu diucapkan karena kekurangan, merasa kurang, lalai dalam menunaikan syukur kepada Allah. Ketika merasa kurang dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat banyak, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Padahal dia orang yang beramal soleh, tapi merasa kurang. Amal sholat yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan itu belum sampai kepada syukur yang sebenarnya, merasa kurang dalam syukuri Allah. Maka wa huwa inilah istighfarul awliya'i was-salihin. Inilah istighfarnya para wali, kekasih-kekasih Allah dan orang-orang soleh. Mereka istighfar bukan karena dosa, tapi merasa kurang dalam bersyukur kepada Allah, kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad la yakunu la an wahidin minhuma. Namun ada juga istighfar yang dilakukan oleh manusia bukan karena salah satu dari keduanya, bukan karena berdosa, bukan pula karena kurang dalam menunaikan syukur kepada Allah. Bal yakunu syukran, akan tapi istighfarnya itu berupa syukur. Mengapa dia istighfar? Karena sebagai bentuk atau wujud syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa huwa istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam wa istighfarul anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Dan ini adalah istighfarnya Nabi alaihi salatu wassalam dan istighfarnya para nabi yang lainnya alaihimus salatu wassalam. Nabi istighfar bukan karena dosa, bukan pula karena kurang syukurnya, kurang dalam menunaikan ketaatan atau syukur kepada Allah, bukan. Tetapi istighfarnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak yang Allah curahkan kepada beliau dan juga kepada para nabi yang lainnya. Itu tiga jenis istighfar. Istighfarnya orang yang berdosa, istighfarnya para wali dan orang soleh karena merasa kurang dalam menjalankan ketaatan dan syukur kepada Allah, dan istighfarnya para nabi sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, bukan karena dosa, bukan pula karena kurang dalam menunaikan ketaatan atau syukur. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sayyidul istighfari, pimpinan istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bacaan zikir pagi dan petang. Ya Allah, ini pimpinan istighfar. Ini istighfar yang paling bagusnya, paling utamanya. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada di atas perjanjian denganmu, di atas ikatan denganmu dan perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung denganmu atau kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku lakukan. Aku kembali kepadamu dengan kenikmatan yang kau curahkan kepadaku, dan aku kembali dengan dosa-dosaku, maka ampunilah untukku atas dosa-dosaku tersebut, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada li Abi Bakr radhiyallahu anhu, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, qul, katakanlah wahai Abu Bakar, yakni doa yang dibaca sebelum salam dalam salat. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kathira wa fi riwayatin kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dalam satu riwayat dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah untukku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis muttafaqun alaih Al-Bukhari wa Muslim. Wa hadza akhiru ma yassarallahu al-karimu ala sabilil ikhtisari walhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah akhir dari apa yang Allah yang Maha Mulia mudahkan untukku, kata beliau rahimahullah, dengan atau dengan cara yang ringkas, yakni penjelasan yang ringkas terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Selesai pula penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terhadap hadis yang ada di kitab beliau ini. Dan insyaallah seterusnya atau setelah ini kita akan membahas kitab Tauhid dengan syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu Al-Mulakhas ala kitab Tauhid, Al-Mulakhas ringkasan terhadap kitab At-Tauhid, syarah kitab Tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.